بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد معاشر الأحبة أعزني الله وإياكم sekali lagi ana mohon maaf kepada jamaah sekalian karena ana lihat sekarang jamaah semakin banyak ya yeah. Mohon maaf tidak sesuai dengan yang diumumkan karena tadi sudah disebutkan huzurnya, kita sudah mulai tadi ba'da maghrib, jadi antum dapat sop buntut insyaallah ya yeah. Nah alhamdulillah kita usai melaksanakan ibadah yang agung yang kata Nabi asyaddu as-salah 'alal munafiq, salat yang paling berat atas orang-orang munafik as-subhu wal 'atamah, salat subuh dan salat isya, bagi kita tidak berat insyaallah karena kita bukan orang munafik insyaallah. Dan keutamaan yang agung semoga kita telah raih yang tidak asing di telinga antum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama shalla nisfal lail, maka dia seakan-akan salat setengah malam. Allahu akbar. Mantap ya. Antum sholat isya berjamaah tadi sudah dicatat seperti sholat setengah malam. Ah, setengah lagi gimana? Waman sholat subha fi jamaah. Ya. Dan juga barang siapa yang subuhnya nanti pula berjamaah. Gimana? Berjamaah? Atau bablas? Sholatu khairu minan naum. Sholat gaitan naum. Ya. Naam. Man shalla subha fi jama'ah, dan barang siapa yang salat subuhnya pun dilakukan berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, maka seperti dia salat semalam suntuk. Allah. Ya. Maka bekernya jangan lupa. Ya, jangan sampai ketinggalan salat berjamaah subuhnya pula insyaallah. Kita lanjutkan kabar-kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar pemandangan-pemandangan yang beliau lihat. Pemandangan, ada pemandangan yang sangat menakutkan dan ada pemandangan yang sangat menyejukkan. Ya. Yeah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sampai saat ini atau sampai potongan hadis tadi masih penasaran. Siapa itu? Apa itu? Kok bisa? Ya sangat mengerikan sekali pemandangan, ada orang dicukir kebukul kepalanya, ada yang diterik matanya, mulutnya, hidungnya, ada yang apa? Berenang ya di sungai darah, lalu ketika mau bertepi dilempar wajahnya sampai penuh mulutnya dengan batu. Ada pula yang di dalamnya apa? Dimasukkan ke dalam apa? Bejana tanur. Tiba-tiba pas dilihat ternyata wanita dan laki-laki yang telanjang bulat yang dihempuskan wus-wus ya, api jahanam, sehingga mereka teriak-teriak histeris. Ya, ada juga yang ya, yang lainnya. Lalu Nabi pun melihat pemandangan yang indah. Ya, sebuah taman indah. Bahkan dia melihat sebuah kota yang besar dan indah, yang rumahnya tidak mungkin kita lihat di alam semesta ini. Rumah dari bata-bata emas dan perak, mutiara-mutiara. Ya, lalu melihat anak-anak kecil yang begitu tampan, masih misteri. Oleh karena itu sampai sini saja kajian kita. Gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan kalau begitu. Jangan bikin penasaran Ustaz. Baik. Ya, ketika Nabi terakhir tadi sampai mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ya kota besar yang bangunan-bangunannya bukan klaster-klaster lagi. Allahu Akbar. Indah. Allahu Akbar. Lalu Nabi temukan di sana ada orang-orang yang berwajah dua. Maksudnya berwajah ya, sebelahnya jelek, sebelahnya tampan sekali. Lalu diperintahkan bercelup diri ke sebuah sungai yang ada di dalam kebun atau Madinah, kota itu. Tiba-tiba mereka pun bercelup diri dan subhanallah, ketika ya sudah bercelup, keluar bercahaya seluruh wajahnya, tampan luar biasa. Faqala li, mulai sekarang dibongkar rahasia. Faqala li, maka dua orang itu berkata kepadaku, hadihi jannatu adn. Kota yang besar ini, yang rumahnya terbuat dari mutiara, emas, perak, zamrud, ya, ini adalah surga Aden. Bagaimana surga Firdaus nanti yang ada di tinggi dan jauh di sana, Allah. Surga Aden, wahadak, dan itu salah satu manziluka, tempat tinggalmu nanti di sana. Itu tuh rumahmu di sana tuh. Qala fasama basari, tiba-tiba lalu aku telangadahkan mataku. Su'dan fa idza qasrun, subhanallah. Luar biasa, menakjubkan. Ternyata aku melihat sebuah istana besar. Wah. Dari apa tadi? Dari batako. Nah. Enggak ada istana di batako. Dari emas permata. Allahu akbar. Istana besar al-baydha berwarna putih mengkilap. Qala li, lalu kembali dikatakan kepadaku, hadza manziluk, itu rumahmu nanti, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu lahumā, lalu aku saking menakjubin tercengang-cengangnya melihat kedahsyatan yang dikabarkan itu nanti adalah kaplingku di negeri akhirat, di surga Aden, Jannatul Firdausil A'la. Qala lahuma, lalu aku pun berkata kepada keduanya, barakallahu fikuma, semoga Allah memberikan kebaikan, apa keberkahan kepada kalian berdua. Darani, boleh enggak? Fa adkhulahu, boleh enggak aku masuk sebentar sekarang? Darani adkhulahu, boleh enggak kalian membiarkan aku masuk sebentar sekarang? Qala la. Qala, maka mereka berdua berkata, ammal an, adapun sekaranglah, belum-belum. Belum saatnya. Karena memang sekarang masih di alam barzakh. Surga masih tertutup rapat, baru diperlihatkan saja. Surga masih kosong dan sudah ada. Dan Nabi sudah diperlihatkan, wallahi. Coba kita yang mimpi ya, Fakhruddin gitu diajak ke sana. Ataupun antum atau yang lain. Cuma mimpi kita ini kayaknya enggak sahih juga gitu. Mimpi Nabi sahih, Allah. Akhi, sangat mudah, gampang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi tauladan yang baik. Surga Aden itu bukan khusus untuk Nabi. Firdaus bukan khusus untuk Nabi. Akan ada orang-orang yang bersanding, bertetanggaan bersama Nabi. Sabarlah, istiqomah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhi, sekarang berakidahlah seperti akidah beliau. Beribadahlah seperti ibadahnya beliau. Bertuntunlah seperti tuntunnya beliau. Berakhlaklah seperti akhlaknya beliau. Berjihadlah membela Islam seperti jihadnya beliau. Istiqamah. Ma ana kulluhum finnar. Umatku terancam neraka, tidak masuk ke tempat itu. Kulluhum finnar. Semuanya diancam neraka, illa wa'id, kecuali satu golongan dari mereka, dari 73 yang dikabarkan, semuanya diancam neraka. Di akhir zaman akan ada muncul 73 golongan, kelompok-kelompok Islam yang banyak. Kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa wa'id, kecuali ngan hiji cek Nabi Nuh salamat. Cuma satu yang selamat. Lalu para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, Siapa mereka yang selamat yang nanti bersanding denganmu di surga Aden Firdausil A'la? Siapa ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang hidup di akhir zaman tapi tetap istiqamah bertengger hak di atas jalan hak, di atas jalanku dan di atas jalan ahli surga setelahku, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, dan yang lainnya. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka, wa a'adda lahum, dan Allah telah siapkan bagi muhajirin dan ansar jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, namun hayang eta, kalau mau itu ikuti pemilik, ikuti yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Muhammad dan para sahabatnya. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan tuntunanku dan tuntunan khulafa'ur rasyidin, para sahabat. Berpegang teguhlah dengan dua tuntunan ini. Bahkan 'addu 'alaiha bin nawajib. Bahkan gigit dengan gigi gerahan kuat-kuat, karena yang merongrongnya akan banyak, yang akan mencabutnya akan banyak, dan akan merusaknya, menarik sunnah itu dari kita akan banyak. Sampaikan kepada orang-orang Syiah bahwasanya mereka nihil, tidak akan masuk surga kalau mereka membenci Abu Bakar Siddiq, membenci Umar, membenci Utsman, membenci Aisyah, membenci Hafsah, membenci keluarga Nabi. Karena surga itu untuk yang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kasihan saudara-saudara kita. Kebanyakan mereka bodoh. Dajjalnya mah cuma satu dan dua saja. Selainnya orang-orang awam, kasihan saudara kita. Di Bandung, di Bogor, di Jakarta. Diajak kepada kelompok sesat yang... ya, dibuat mereka membenci para sahabat kecuali terhitung tangan saja. Dan itu sebuah yaitu apa? Sebuah tipu daya saja sebetulnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah antum menjadi ahlus sunnah. Beruntunglah antum menjadi ahlus sunnah yang mencintai Muhammad dan mencintai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka orang-orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu gampang. Gampang mendapatkan itu, gampang banget. Iya, wong tinggal terima jadi kok, tinggal ikut doang. Cuma memang setan ini luar biasa. Bagaimana menggoda kita, mengeluarkan kita dari tauhid kepada syirik. Dari sunnah kepada bid'ah, dan dari taat kepada maksiat, dari akhlak mulia kepada akhlak yang buruk. Na'udzubillah. Ya, semoga Allah menjaga antum dan kita semuanya insyaallah. Qala daruni fa adkhulu. Bolehkah kamu masukinya? Qala la. Untuk teman. Enggak boleh sekarang. Amal an fala. Adapun sekarang tidak boleh. Wa anta dakhilu, tenang aja, ente pasti masukinya. Tenang aja. Wa anta dakhiluhu, kau pasti akan memasukinya. Ya. Lalu Rasulullah berkata, bertanya. Qala qultu lahumā. Lalu aku bertanya kepada keduanya. Fa ini qadra'aitu mundu laila. Dari semenjak tadi malam aku melihat pemandangan-pemandangan ajaban yang sangat menakjubkan, amat menganehkan. Ya, pemandangan-pemandangan ada yang mengerikan, ada yang menakjubkan. Ya, ra'aitu fama hadha alladhi ra'aitu. Lalu apa yang aku pernah lihat tadi? Yang kau perlihatkan kepadaku itu apa sebetulnya? Ya, adab-adab apa itu? Qala li. Maka mereka berdua berkata kepadaku, amma inna sanukhbiruk, kami akan kabarkan sekarang. Amma rajulul awwal, adapun laki-laki pertama. Yang kayak gimana? Yang mana? Yang dilempar kepalanya pakai batu gede cukir, hancur kepalanya, lalu gelinding, diambil lagi batunya, balik lagi, sudah sehat lagi kepalanya, cukir lagi, gelinding lagi, diambil terus, tidak pernah berhenti. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita. Ya. Fa innahu ar-rajulu ya'khudz bil Qur'an. Orang-orang yang dahulunya mengambil Al-Qur'an, mempelajarinya, menghafalnya, sudah menjadi ahlul Qur'an, menjadi ahlus sunnah, sudah ngaji. Fayarfuduhu, lalu dia buang Al-Qur'an. Ngaji ditinggalin, hafalan ditinggalkan. Bahkan wa yanamu 'ani shalatil maktubah, dan orang ini pun sering tidur ninggalin salat wajib. Dulunya rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin ya ibadah, masya Allah, berbalik dia tinggalkan Al-Quran, hafalannya lupa, ngajinya sudah nggak mau datang lagi, tadinya ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah, bahkan dia sholat dia tinggalkan. Tuh ya balasan orang yang meninggalkan, yaitu sesuatu yang ilmu yang telah dia dapatkan lalu dia tinggalkan dan bermaksiat sampai sholat pun dia tinggalin. Bagi orang yang suka meninggalkan sholat, Allah, itu azab kubur bagi orang yang meninggalkan sholat hari kedua dan seterusnya. Kabarkan kepada saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat, ya, yang punya hafalan Quran lalu dibuang, sudah ngaji sekarang jadi maksiat lagi, bid'ah lagi, apalagi syirik lagi. Nah, sudah diisi tadinya sehat, dirusak. Maka sehat dihancurkan, sehat dihancurkan. Kepala. Na'udzul. Satu. Ya. Wa ammar rajul allati 'alayhi syarsyir sidqah ila qafah wa min kharah ila qafah wa 'ayna ila qafah. Adapun laki-laki yang disobek mulutnya sampai ke tengkuk, matanya sampai ketengkuk, hidungnya sampai ketengkuk, mereka adalah innahur rajul, dia ada seseorang yagdu min baitihi, yang keluar dari rumahnya fayaqdibu kadibah, lalu dia berkata kedustaan, tablughul afaq, yang kedustaan ini nyampe ke seluruh dunia. Awas nih ustaz-ustaz ahlul bid'ah. Berbicara tentang agama, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sekarang apalagi dengan mudah lewat internet, lewat FB, lewat Twitter. Sekarang ditayangkan di televisi, seluruh Indonesia melihatnya. Ternyata dia dukun, ternyata dia paranormal. Ya, berbungkus kiai, berbungkus ustaz. Ternyata dia orang jahil yang tidak paham agama, tapi dia berdakwah tanpa dalil, melakukan kedustaan-kedustaan, rasai nanti di hari kiamat. Orang yang berkata tanpa dalil, yang berkata dalam agama tanpa dasar, lalu perkataannya diikuti oleh manusia. Ana lihat satu baliho gede dipasang di daerah Cilandak situ. Baliho ada foto pakai udeng, jenggot apa? Hidungnya agak mancung, enggak seperti antum gitu. Enggak seperti kita, kita ini pesekan dikit gitu. Mancung, pakai kacamata, tidak pakai jenggot, pakai udeng. Iya, masya Allah, di bawahnya ditulis, "Hayu teruskan ziarah kubur keluar Batang." Hayu teruskan ziarah kubur keluar Batang. Mana? Tanjung Priok. Iya kan? Mbah Priok. Atau ada kuburan-kuburan Habib di sana. Ayo teruskan ziarah kubur ke sana. Mengajak manusia kepada ziarah kubur tanda kutip. Kita paham itu. Ziarah kubur yang apa ini? Mengajak manusia kepada gulu, kepada orang-orang saleh. Keluar dari rumahnya, mengajak manusia kepada mendustakan agama Allah, mendustakan Rasulnya, dan membawa kedustaan. Ini da'i-da'i, makanya kata Nabi, di akhir zaman, dalam Sahih Bukhari, ada du'atun yad'una ila abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak manusia ke dalam pintu neraka jahannam. Ya, yang ceramah dengan kisah-kisah bohong, dengan dalil-dalil palsu, dengan pemahaman-pemahaman sendiri, dia otak-atik dalil sesuai dengan hawa nafsunya. Ah, jilbab mah teu wajib cenah. Jilbab teu wajib. Allah saja enggak mewajibkan kok, enggak wajib jilbab. Allah, belum lama kita temukan seorang ya di televisi mengatakan jilbab tidak wajib. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masai. Dan kita pun hati-hati antum. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan suka berbicara tanpa dan ini termasuk dosa besar dan ini ancaman kuburnya. Robek mulutnya, robek matanya, robek hidungnya. Yang kanan terus yang kiri, kanan sehat lagi, kiri sehat lagi terus. Na'udzubillah min. Ya. Katakan kepada mereka jangan berbicara sembarangan tentang agama. Bahkan menyebarkan bid'ah, syirik. Orang-orang yang setiap malam Jumat ke kuburan-kuburan, ada gurunya tidak? Ada gurunya. Orang-orang yang melaksanakan bid'ah-bid'ah di dalam agama, ada gurunya tidak? Ada gurunya. Iya. Yeah. Dan seterusnya, inilah ancaman mereka. Orang-orang yang keluar dari rumahnya membuat kedustaan agama, lalu kedustaannya nyampe ke seluruh alam semesta. Na'udzubillah, ya. Alhamdulillah kita berupaya tidak menjadi guru-guru yang menyesatkan umat. Yang mengeluarkan umat dari tauhid, dari sunnah, dan dari taat dan akhlak yang mulia. Baik. Wa amar rajul wan nisaul urat. Adapun laki-laki dan awewe anu telanjang bulat. Wanita dan laki-laki yang telanjang bulat, di mana tadi? Di bejana. Yang mereka disembus-bus-bus dengan neraka jahanam. Dan mereka teriak-teriak didami dengan histeris. Iya. Fa innahum zunatun wazawani. Mereka dahulu para penzina, jablay-jablay dan alay-alay. Nah, kau tahu? Hostas-hostas lah kalau gitu. Naam. Wanita-wanita penzina dan laki-laki penzina. Ya, dosa yang sangat menjijik. Yang sampai hari ini penyakit dunianya pun tidak ketemu, ya. Ya obatnya AIDS. Sayang memang, na'udzubillah, hatta hewan. Pernah Nabi bercerita, ya, bahwasanya ada segerombolan monyet, ya, yang memukuli salah satu monyet di antara mereka. Ternyata dikabarkan salah satu oleh Nabi, ternyata dia menzinahi temannya. Monyet aja diranjam. Ya, makanya subhanallah, betapa bersihnya negeri itu. Ketika menegakkan firman Allah dalam surat Nur, az-zaniyatu waz-zani, az-zaniyatu waz-zani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Laki-laki dan wanita yang berzina, fajlidu, jilidlah. Setiap mereka 100 jilidan. 100 cambuk. Wala ta'khudhuma ra'fatun fi dinillah. Jangan ada kasih sayang. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan persaksikanlah eksekusinya di depan orang yang beriman. Itu kalau dua-duanya belum nikah. Kalau dua-duanya sudah nikah, maka dirajam di dalam Islam. Iya. Yeah. Hukum Islam itu hukum yang menghidupkan. Hikmah Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisas itu ada kehidupan. Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri kepalang gelinding juga di Madinah ketika pelaksanaan eksekusi kisas. Ya. Diumumkan di radio-radio di salat-salat Jumat akan ada kisas, manusia sudah pada datang karena Allah katakan saksikan. Di tengah lapangan di belakang Masjid Nabawi. Kita menyaksikan subhanallah ketika algojo menghantam kepala, ya, yang itu gelinding yang sekitarnya pada jatuh pingsan. Hayatun ya ulil albab, ada kehidupan. Satu dipenggal jutaan selamat. Lamun saya gitu kumaha kek, saya gitu juga. Kalau saya begitu gitu saya juga akan begitu nanti. Bahkan dia pingsan, bahkan ada yang seminggu tidak berani makan. Seminggu tidak berani makan ketika melihat leher gelinding kepala. Subhanallah. Di negeri ini ya, darah murah, zina gratis. Dulu jalan bolong-bolong, sekarang yang bolong jalan, jalan. Ya, para penzina berkentayangan di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Negeri ini luar biasa. Ya, nas'alullah. Lihat, kabarkan kepada mereka, itulah azabnya nanti. Dimasukkan ke dalam bejana, laki-laki dan wanita telanjang dibakar oleh Allah. Tubuh, maka bertobatlah saudara sekalian dari perbuatan yang dahsyat ini. Nasallallahu salam. Ya. Naam. Selanjutnya. Ya. Wa amar rajul ladzi ataitu alaihi yasbah. Adapun laki-laki yang tadi apa? Berenang di atas sungai darah dan di badan di pesisirnya, di pantainya atau di sisinya ada laki-laki yang bawa bebatuan. Lalu ketika mau mendekati pesisir dilempar dengan batu-batu tersebut sampai batunya masuk ke dalam mulutnya. Fa innahu akilur riba. Rasai itu para pemakan riba. Ya. Yeah. Azab bagi para pemakan riba. Allahu Akbar. Harta yang paling dahsyat. Paling ringan bahaya dosa riba. Paling ringan dosanya seperti anak menggauli ibunya. Allah. Dan kalau riba sudah menjela, merajalela di satu daerah, maka akan terjadi kata Nabi, gempa bumi, puting beliung, tanah longsor. Itu kata Nabi sesat. Riba. Dan akan terjadi kelemahan umat. Idza tabayatum bil zina. Kalau kalian sudah berniaga dengan cara riba, kata Nabi. Wa akhadtum adnabal baqar. Dan kalian ya mengekor di belakang baqar, yaitu sapi. Wa raditum bizara. Dan kalian sudah senang dengan ladang, maksudnya cinta dunia. Maka sallallahu alaikum dullan. Allah akan meninggalkan kehinaan kepada kalian. Hina umat ini. Riba, makanannya riba. Ya, yang Allah katakan, Rasul katakan, la'anallah. Allah melaknat akilur riba. Pemakan riba. Wa mukilahu dan yang ngasih makannya. Wa katibahu dan para notulennya. Akuntannya. Wa syahidaihi dan para syahidnya, saksinya. Dan mereka bodoh sama semua. Dilaknat oleh Allah. Bahkan kata Syekh bin Baz, tukang sapunya kena. Bahkan kata Syekh bin Baz, satpamnya kena. Kalau dia bekerja di tempat yang di sana, ya terdapat riba. Bank-bank konvensional yang ada, tidak ada satupun yang tidak lepas dari riba. Na'udzubillah. Akhi. Ya. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang memakan riba nanti di hari kiamat, la yakumun, kata Allah, tidak bisa berdiri, illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang terasukan setan makan riba. Nauzubillah. Tinggalkan akhi niaga riba, bisnis riba, bekerja di tempat riba, ya di bank-bank yang ribawi, renten, tinggalkan akhi. Ya, Allah gantikan yang lebih baik insyaallah. Ya. Wa ammar rajulul karihul mir'ah. Adapun laki-laki yang wajahnya sangat jelek dan dia memutar-mutarkan api, wus api, membakar-bakar yang ada sekitarnya, fa innahu maliku khazinu jahannam. Dia adalah malaikat penjaga jahannam. Oh. Ya. Malaikat yang sangat seram dan gelap. Allah katakan, alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka jahanam itu ada malaikat-malaikat gilad yang kasar, shidad, yang sangat dahsyat dan wajahnya tadi sangat tidak enak dipandang, dan dia membawa api, wus membawa api. Siapa itu? Malikul khazinu jahannam. Dia adalah malik, malaikat penjaga jahannam. Wa amar rajulut tawil. Adapun laki-laki yang tinggi tadi, yang kau temukan di taman dan sekitarnya ada anak-anak kecil yang ganteng dan tampan, haulahu ya faqulu mauludin fa innahu Ibrahim. Oh. Ya, yeah, ternyata itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, yeah, berada di sebuah taman yang indah, di sekitarnya ada anak kecil. Siapa anak kecil itu? Kullu mauludin mata 'alal fitrah, yaitu setiap anak yang meninggal masih di atas fitrah. Jadi anak kecil yang mengelilingi Ibrahim, anak-anak antum yang meninggal sebelum baligh. Ya, yeah, putra-putra antum, ya yeah, anak-anak manusia yang meninggal sebelum baliknya di atas fitrahnya. Faqala ba'dul muslimin auladul musyrikin, maka sebagian kaum muslimin sahabat yang apa hadir, gimana anak-anak orang musyrik ya Rasul? Anak-anak orang musyrik gimana? Ini kan anak-anak yang bersama Ibrahim. Kalau anaknya orang Yahudi, Nasrani tapi mati dalam keadaan masih kecil, qala ya fa ammal qaumul ladzi, kalau maka kata Nabi sallallahu auladul musyrikin juga termasuk auladul musyrik. Ya, jadi pendapat yang sahih, ya, walaupun anak Yahudi dan Nasrani, kalau dia meninggal sebelum balik, maka dia dijamin surga. Karena dia enggak punya salah. Wong kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bapaknya lah yang membuat dia Yahudi dan Nasrani. Makanya ketika bapaknya Islam, ya sudah enggak usah disyahadati lagi. Kalau ada kelompok ngajak antum syahadat lagi, i'lam, ketahuilah kelompok itu sesat. Sekali lagi, kalau ada kelompok ngajak antum syahadat lagi, bai'at lagi, ya, tinggalkan. Itu kelompok sesat. Ya, karena kalau kita lahir di tengah keluarga muslim, maka otomatis kita muslim karena aslinya kita ini muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yang merubah adalah bapaknya menjadi Yahudi dan Nasrani. Awas ya, tinggalin ya. Kalau ada orang ya atau jamaah ya cucunguk yang ngajak untuk ngebaiat antum lagi, itu sesat. Ya itu jamaah sesat. Sesat. Enggak usah basa-basi, sesat. Jangan diikuti. Kamu katanya Islamnya Islam nenek moyang kamu tuh, Islam bapak. Loh iya enggak apa-apa. Ya, apalagi kalau sudah balik kita pasti sholat, benar tak? Dan kalau sholat enggak sah kalau antum enggak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi kata ayat tadi. Hah? Dan seterusnya. Nah. Jadi anak-anak orang musyrik juga masuk surga, ya. Wa ammal qaumul ladzi kanu satra minhum hasanan wa satra minhum sayyi'an. Adapun laki-laki yang sebagian mereka buruk, sebagian mereka apa baik, fa innahum qaumun, mereka adalah kaum-kaum yang dahulunya khadalatu amalan salihan, mencampurkan amal soleh dan amal buruk. Dia soleh tapi buruknya juga dia lakukan. Lalu Allah ampuni dosanya. Tajawazallahu anhum, lalu Allah ampuni dosanya. Ini ahlu tauhid, orang Islam yang dia muslim tapi masih juga amal, dan dia beramal soleh tapi masih dicampuri amal toleh. Maka di akhirat nanti wajahnya sebelah bagus kayak ikan sebelah. Tahu ikan sebelah itu? Tahu ikan sebelah? Yang satu putih, yang satu hitam. Ada tuh kan? Enak aja ikan sebelah. Tapi wajah sebelah enggak enak nanti di akhirat. Nah, mereka tuh nanti orang yang soleh dan toleh, wajahnya sebagian putih, wajahnya sebagian hitam. Dan kalau Allah ampuni, mereka suruh nyelup ke yaitu sungai yang ada di surga, lalu dikeluarkan menjadi putih kembali. Wallahu ta'ala alam. Itulah hari-hari seterusnya. Ya, tentang bagaimana kehidupan di akhirat. Ada taman surga. Yang tadi taman kecil itu taman surga. Taman, yaitu taman surga, kuburan, Raudhatul Jannah. Dan yang besar Madinah itu Jannatul Adn. Namun belum bisa dimasuki oleh Muhammad sallallahu alaihi, baru dikunjungi saja, dimasuki belum bisa. Ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ini bukan cerita fiktif, dongeng apa bodoh anu cengeng. Lah, ini cerita hak. Itu yang akan kita lihat nanti ketika kita ya mendatangi alam barzakh. Ima kita mendapatkan ancaman atau kita mendapatkan kemuliaan, itu kembali kepada kita sekarang. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Maka berbekallah sekarang, berbekal, ayo berbekal, ayo berbekal. Dan sebaik-baikan perbekalan kita bukan fulus yang kita tumpuk, bukan bangunan yang kita, bukan proyek yang membuat mumet kita setiap hari, bukan fulus-fulus-fulus yang kita tumpuk-tumpuk, hitung-hitung setiap hari, bukan. Tapi kesucian hati kita, ya, dan ketinggian amal kita di sisi Allah Subhanahu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat zahir kalian, baik wajah maupun postur maupun bangunan, la, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang dilihat oleh Allah hati dan amalan-amalan kalian. I'malu, kata Allah, i'malu, pada beramalah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh, maka Allah dan Rasulnya akan menilai amal kalian. Allah akan menilai amal kita dan akan menerima amal kesolehan kita insyaAllah. Akhi, persiapkan dirilah. Nabi ketika berada di atas kuburan mau menguburkan seorang sahabat, sambil mengutuk-utukkan tongkatnya, Nabi mencucurkan air mata. Kata Nabi, limitsli hadza, untuk hari seperti ini, fasta'iddu, maka siap-siaplah. Udah siap? Udah siap? Udah siap loh. Kapan siapnya? Ya sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Ya, siang dan malam. Aksiru dzikra hadhihi milladzat. Perbanyaklah mengingat kematian, kata Nabi SAW, mati. Makanya sering ziarah kubur laki-laki bagus. Ya, untuk mengingat kematian. Ya, untuk mengingat kematian. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati-hati kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dan berkata dan berbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ia mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di hari ini juga mengumpulkan kita di surganya insyaallah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barangkali ana tidak buka tanya jawab ya. Insyaallah nanti saja atau lewat SMS saja ya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.